Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbana wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'imasyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita masih menyebutkan bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk dari kesyirikan adalah ketika seseorang dia bernazar akan tetapi dia maksudkan dengan nazarnya tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ucapan seseorang, saya bernazar untuk penghuni gunung ini, saya akan melakukan demikian dan demikian. Saya akan bernazar untuk pemilik kuburan si ini, saya akan melakukan demikian dan demikian. Ini termasuk dari kesyirikan. Ini termasuk dari kesyirikan. Dan mereka para ulama membagi permasalahan nazar tersebut menjadi beberapa masalah yang masing-masing masalah di macam-macam nazar memiliki hukum yang berbeda antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dengan melihat beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu. Wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah dia. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan nazar syirik adalah nazar yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang yang bernazar sebelum dia menyebutkan nazarnya, dia peruntukan untuk seorang makhluk. Demi si fulan, demi tempat ini, kuburan ini, baik dia sampaikan nazarnya secara ta'liq atau tidak. Kalau secara ta'liq itu artinya dia melakukan nazar pada perkara-perkara tertentu dengan adanya perkara-perkara yang dia inginkan terwujudnya. Nah, seperti bila saya sehat, seperti bila saya mendapatkan pekerjaan ini, dan yang semisalnya, secara ta'liq atau tidak. Seperti seorang mengatakan, demi si fulan saya akan melakukan nazar demikian, tanpa ta'liq, tanpa ada disebutkan keinginan dirinya, faktor ia menyampaikan nazar tersebut. Sehingga dua jenis nazar ini apabila dia wujudkan untuk selain Allah Azza wa Jal, semuanya termasuk dari kesyirikan yang tidak dibenarkan di dalam Al-Islam. Adapun di sana ada nazar taat atau nazar yang disyariatkan di dalam Islam, di mana seseorang ia bernazar dengan dia maksudkan pada nazarnya tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan seorang, saya bernazar dengan nama Allah atau untuk Allah. Bila saya demikian, saya akan melakukan demikian dan demikian. Ini nazar yang disyariatkan di dalam Al-Islam, termasuk dari sifat-sifat ahli iman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yufuna bin nazri. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazarnya. Demikian pula seperti ayat yang dibawakan oleh mu'alif dalam surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Apa yang kalian infakkan berupa nafkah dan apa yang kalian nazarkan berupa nazar, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ya'lamuhu, mengetahuinya. Disebutkannya di dalam ayat ini ilmu Allah, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang yang melakukan nazar, sebagai dalil bahwasanya perbuatan orang tersebut akan diberikan balasan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkannya ayat fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui nazarnya, mengetahui dirinya ketika bernazar, sebagai dalil dibalik dari ilmunya Allah Azza wa Jalla tersebut terkandung di dalamnya al-jaza, Allah membalas amalannya. Dan tidak ada di sana satu perbuatan yang mendapatkan balasan berupa kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan itu adalah ibadah, melainkan itu adalah ibadah. Jangan ribut. Nah, yang ribut nanti berdiri ya. Tayyib, dengan beberapa ayat demikian pula hadis ini, mereka para ulama membagi nazar menjadi beberapa macam. Ditinjau dari sisi kewajiban dan tidaknya seorang yang bernazar untuk dia mewujudkan nazarnya atau tidak. Nah, macam yang pertama adalah yajibul wafa'u bihi. Nazar yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk dia jalankan nazarnya tersebut, jangan dia batalkan, sebisa mungkin dia jalankan. Yang demikian adalah apabila sang muslim dia bernazar untuk satu perkara yang di dalamnya berisikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayyuti'allaha falyuti'hu. Barang siapa yang dia bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diistilahkan dengan nadhr ta'ah, nazar ketaatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya adalah di mana seseorang dia menglafazkan nazarnya, dan dibalik dari nazarnya tersebut terkandung nilai ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau saya usaha ini berhasil, saya akan sedekahkan sekian dan sekian nazar saya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah termasuk perkara ketaatan. Sehingga ketika seseorang bernazar untuk Allah Azza wa Jalla dalam perkara ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Rasul memerintahkan di dalam hadis ini agar dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dia batalkan. Sehingga ini hukumnya wajib untuk diwujudkan nazarnya, jangan dia batalkan. Atau seperti seorang dia bernazar, bila dia sembuh dari sakitnya, saya bernazar untuk Allah, saya akan berangkat umroh contohnya, nazar dia. Nah, saya akan berpuasa. Nah, ini semuanya adalah nadhru ta'ah yang wajib bagi seorang muslim ketika dia menglafazkan nazar tersebut untuk dia jalankan isi nazarnya. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, man nadhara ayyuti'allaha fal yuti'hu. Nah, namun apabila seseorang dia tidak bisa mewujudkan nazar taat tersebut disebabkan karena faktor kelemahan dirinya, atau sakitnya dirinya, ketidakmampuan dirinya untuk melaksanakan nazar yang telah dia sampaikan, maka wajib bagi dirinya untuk membayar kafarah. Wajib bagi dirinya untuk membayar kafarah, dan kafarah nazar itu sama seperti kafarah sumpah. Nah, di antara dari kafarah sumpah adalah seorang berpuasa selama 3 hari. Nah, atau it'amu 'asyarati masakin. Atau kalau dia tidak mampu, maka dia dibolehkan untuk memberikan makan kepada 10 orang miskin. Nah, atau tahrir raqabah, ataukah dia membebaskan seorang budak. Nah, sehingga diberikan kepada dirinya pilihan, apakah membebaskan seorang budak atau berpuasa 3 hari, atau dia memberikan makan kepada 10 orang fakir. Karena kafarah nazar sama seperti kafarah sumpah. Ini pembahasan atau hukum yang pertama terkait macam-macam nazar yang tadi kita sebutkan, nadru ta'ah, nazar taat. Maka dari itu jangan sekali-kali seseorang dia bergampang-gampang dalam hal nazar. Jangan. Kemarin kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innama yastakhriju minal bakhir. Pada lafaz yang sebelumnya Rasul menyebutkan innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, keluarnya hanya dari seorang yang bakhil. Nah, sehingga makruh hukumnya apabila seorang bernazar. Namun apabila dia sudah mengelafatkan nazar, maka hukumnya menjadi wajib. Maka hukumnya menjadi wajib. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga yang afdal adalah jangan bernazar gitu loh. Kalau semisal seorang ingin melakukan demikian dan demikian, hanya sekedar keinginan yang dia tanamkan di dalam hatinya tanpa ada dia sebutkan nazar di balik keinginan tersebut. Karena kalau semisal dia tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk membayar kafarah atau mewujudkan nazar yang dia sampaikan tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan tadi disebutkan pada pembahasan nazar ta'ah, dibolehkan bagi dirinya untuk membayar kafarah dengan syarat dia tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya secara fisik. Dia lemah, sakit. Nah, bukan sekali lagi karena faktor sayang ya. Bukan sekali lagi bukan karena faktor malas. Sayang. Setelah dihitung-hitung ternyata lumayan banyak dia harus dikeluarkan. Nah, dia nazar untuk nantinya dia serahkan ke pondok pesantren. Kalau usahanya berhasil dan sukses, dia akan menyumbang sekian ratus, juta contohnya. Ya masya Allah, besar jumlahnya ya kan. Terkadang sedikit di antara seseorang ketika sudah mengelafatkan nazar tersebut, dia bisa mewujudkannya. Karena godaan-godaan di balik itu seluruhnya itu banyak. Namun apabila ada seorang yang dia bertekad dan dia ikhlas menjalankan konsekuensi nazarnya karena Allah Azza wa Jal, ia akan mendapatkan pahala. Karena sifat seorang mukmin demikian, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan Allah sebutkan fa innallaha ya'lamuh. Nah, Allah mengetahui seorang ketika dia menyampaikan nazarnya tersebut. Kemudian macam yang kedua dari macam-macam nazar, ditinjau dari sisi wajib dan tidaknya seseorang dia membayar atau dia jalankan konsekuensi nazarnya, adalah nazar la yajuzul wafa'u bihi. nazar yang tidak wajib bagi seseorang untuk dia jalankan konsekuensi nazarnya. Wa fihi kaffaratu yamin, dan pada dirinya diwajibkan untuk membayar kafarah atas nazarnya tersebut dengan kafarah sumpah. Jadi jangan dilakukan nazarnya. Namun walaupun dia tidak menjalankan nazar, dia harus membayar kafarah. Pada jenis nazar yang seperti ini disebutkan terdapat beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah nadrul maksiyah, nazar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau semisal saya berhasil usaha saya ini, saya akan judi contohnya, wal iyadz billah. Saya akan sumbangkan sebagian saya untuk beli togel contohnya, melakukan perjudian. Nah, dia nazar untuk Allah Azza wa Jalla. Atau meminum khamr, atau bernazar kalau uminya sakit dia akan mencuri, ya subhanallah. Nah, ini termasuk nazar maksiat, bukan nazar syirik ya. Bedanya nazar syirik dengan nazar maksiat adalah dari sisi tujuan nazarnya. Kalau nazar syirik, tujuan dia melakukan nazar adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Itu adalah perbuatan syirik. Walaupun amalan yang dia inginkan dari nazarnya tersebut adalah amalan ketaatan. Saya bernazar untuk pemilik kuburan ini, kalau saya sembuh dari sakit saya akan bersedekah untuk anak-anak yatim. Saya akan berpuasa. Saya akan berhaji. Itu syirik. Nah, karena dari sisi peruntukannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar maksiat dari sisi peruntukannya untuk Allah Azza wa Jal, namun dari sisi konsekuensi atas nazarnya dia melakukan perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bernazar untuk Allah, kalau saya demikian dan demikian, saya akan melakukan perkara demikian dan demikian. Yang dia sebutkan dari apa yang dia inginkan tersebut, apabila dia melihat terwujud keinginannya, adalah perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ini sebagai nazar maksiat. Yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Man nazara ay ya'siyallaha fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia maksiati Allah. Nah, walaupun dilarang untuk seorang dia mewujudkan nazarnya, namun ada konsekuensi di balik nazarnya tersebut. Wajib baginya untuk membayar kafaratul yamin atau kafarah nazar. Dia berpuasa 3 hari atau memberi makan kepada 10 orang fakir, atau ya kalau mampu memerdekakan seorang budak. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Termasuk pula dari jenis nazar yang tidak diwajibkan bagi seorang untuk menjalankan nazarnya dan wajib baginya membayar kafarah atas nazarnya tersebut adalah kullu nazrin sadama nashan. Semua nazar yang bertentangan dengan syariat. Semua nazar yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang bernazar untuk Allah Azza wa Jal, bila dia demikian dan demikian, dia akan berpuasa pada hari Id contohnya. Puasa di hari Id dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga puasa yang dia wujudkan pada nazarnya bertentangan dengan syariat itu sendiri. Maka yang wajib bagi seorang adalah dia tidak jalankan konsekuensi nazarnya karena bertentangan dengan syariat dan itu adalah kemaksiatan. Yang wajib baginya adalah membayar kafarah. Yang wajib baginya adalah membayar kafarah. Kemudian macam yang ketiga dari macam-macam nazar adalah la hukma lahu siwa kafaratal yamin. Tidak ada hukum pada jenis nazar ini kecuali hanya membayar kafarah yamin. Tidak ada hukumnya. Namun yang wajib adalah membayar kafarah atas nazar tersebut. Tidak ada hukumnya. Mereka para ulama menyebutkan seperti contoh nazar mutlak. Nazar mutlak yaitu seseorang dia menazar untuk Allah Azza wa Jal tanpa menyebutkan perkara apa dan amalan apa yang dia inginkan. Saya bernazar untuk Allah. Nah, subhanahu wa ta'ala. Saya akan bernazar demi Allah tanpa menyebutkan perkara apa yang diinginkan. Tidak dinamai jenis nazarnya. Maka ini termasuk dari contoh nazar mutlak, yaitu nazar la yusama, yang tidak dinamai oleh orang yang menyampaikan nazarnya tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratun nazar kafaratul yamin. Kafarah dari nazar adalah kafarah sumpah. Berkata Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini dalam kitab beliau Syarhu Sahih Muslim, beliau mengatakan Al-Imam Malik dan kebanyakan atau mayoritas dari kalangan mereka para ahli ilmu membawa hadis ini ke masalah nazar mutlak. Ke masalah nazar mutlak. Kaqaulihi, seperti ucapan seseorang, alayya nazar, saya akan melakukan satu nazar untuk Allah Azza wa Jal tanpa menyebutkan perkara apa yang diinginkan. Ini nazar yang tidak dinamai. Ini kebanyakan di antara ahli ilm membawakan nazar ini termasuk dari nazar mutlak dan wajib baginya untuk membayar kafarah. Dari sisi nazarnya enggak ada hukumnya. Yang ada adalah dia membayar kafarah. Kemudian di sana ada jenis macam yang keempat, yang terakhir dari macam-macam nazar adalah fihi al-khiyar bainal wafa au kafaratil yamin. Diberikan pilihan bagi seorang yang bernazar, terserah. Boleh dia jalankan nazarnya, boleh dia membayar kafarah. Diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Mereka para ulama menyebutkan pada jenis nazar ini memiliki beberapa contoh. Di antara contoh yang termasuk dari nazar ini adalah an-nazar bisababil ghadab. Nazar disebabkan karena faktor emosi. Tujuan seorang bernazar karena faktor emosi sebetulnya adalah dalam rangka untuk taukid, menguatkan ucapannya, ya kan, mengucapkan ucapannya. Seorang anak buat jengkel abinya. Nah, di pondok pesantren dia melakukan pelanggaran kayak gini kayak gitu, abinya marah sampai akhirnya terucap, saya bernazar kalau kamu gak keluar hari-hari ini maka saya akan demikian dan demikian. Emosi dia. Tujuan nazarnya adalah at-taukid. Dia ingin menegaskan bahwasanya anaknya benar-benar akan dicabut dari pondok tersebut. Tujuannya itu. Nah, tapi seringnya seorang yang nazar dalam kondisi marah itu terkadang kurang begitu perhatian dari sisi konsekuensinya. Ketika dilihat pulang ke rumah, ternyata sang anak nangis, ya kan, tobat, saya nggak ngulangi lagi, sudah bi tobat, sudah digundul ini. Nah, sudah banyak pelanggaran apa hukuman-hukuman yang saya menjalankan bi. Nah, al-muhim hati sang ayah pun akhirnya terenyuh, ya kan. Terlalu kasihan juga kalau dikeluarkan mau kemana. Nah, maka nazar yang disampaikan oleh seorang yang dalam kondisi marah itu seringnya kan dalam rangka at-taukid saja. Taukid. Maka dari itu termasuk dari bab nazar yang diberikan at-takhir, pilihan, boleh bagi dirinya untuk dijalankan nazarnya. Kalau semisal tidak dijalankan, boleh pula bagi dirinya untuk membayar kafarah at-takhir, boleh, tidak wajib dia jalankan nazarnya. Nah, karena apa? Apa yang disampaikan adalah di latar belakangnya karena al-ghadab, faktor emosi. Termasuk pula di dalamnya adalah an-nadzrul mubah, nazar dalam perkara-perkara yang mubah. Itu juga sama diberikan at-takhyir, dijalankan nazarnya atau membayar kafar. Dalam perkara-perkara yang mubah, seperti contoh saya bernazar untuk Allah, saya akan naik Gojek sajalah, nah, ke rumah sakit, nah, naik Gojek. Ini diboleh diberikan pilihan, ya kan, naik Gojek itu kan perkara yang mubah gitu loh, bukan perkara yang di dalamnya ada unsur ibadahnya. Ataukah memakan makanan tertentu, saya bernazar akan makan baksonya si fulan. Nah, akan makan baksonya si fulan. Itu kan perkara yang mubah. Perkara yang mubah, tidak ada unsur ibadah padanya. Bukan pula di dalamnya bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, dan tidak pula ada padanya unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini diberikan at-takhyir, pilihan, boleh baginya untuk dia jalankan nazarnya, berarti harus makan baksonya si fulan, ya kan? Ataukah boleh baginya untuk membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Ini diantara dari beberapa hukum dan jenis-jenis nazar yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha. Di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika menyebutkan bab minasyirki an-nadru li ghairillah, beliau tidak memberikan ta'liq dan syarah. Nah, beliau langsung menyebutkan masail di bab ini. Itu pun juga masail dari asal kitab at-tauhid, asal dari matan kitab at-tauhid. Beliau nantinya menjamak syarah dari bab ini dengan kedua bab setelahnya, yaitu bab minal isti'adzati bi ghairillah, bab minasyirki al-isti'adzati bi ghairillah, dan minasyirki ay yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Nah, sehingga ketiga bab ini beliau kumpulkan menjadi satu syarah. Nah, tayib, kita bacakan masail yang disebutkan di dalam bab ini oleh musannif. Al-ula, yang pertama, wujubul wafai bin nadri, wajibnya seseorang menjalankan nadar. Namun dengan perincian hukum yang tadi kita sebutkan terkait macam-macam nadar, kewajiban membayar atau menunaikan nazar itu tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Nah, ada sebagian nazar yang bahkan wajib baginya membayar kafarah, tidak boleh dijalankan. Ada nazar yang ternyata padanya ada takhir, namun ada pula nazar yang diwajibkan baginya untuk dia jalankan nazarnya, yaitu nazar-nazar yang pada nazarnya tersebut terdapat nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia wujudkan secara ta'liq atau tidak. Kalau secara ta'liq, artinya ketika dia bernazar, dia sebutkan motivasi dia nazar. Sebabnya apa? Ingin sembuh dari sakitnya, ingin lancar bisnisnya, ingin agar supaya punya anak, ya kan? Ataukah faktor yang lain? Kemudian setelahnya dia ikutkan salah satu dari perkara-perkara ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara nazar inilah yang tadi kita sebutkan termasuk dari jenis nazar at-ta'ah. Ataukah dia wujudkan tanpa ta'liq, tanpa disebutkan motivasi, alasan, sebab dia menyampaikan nazarnya. Hanya sekedar mengatakan saya bernazar, nah, akan melakukan demikian dan demikian tanpa ta'liq. Ini juga sama, termasuk dari nazar ketaatan yang wajib bagi dirinya untuk dia tunaikan nazarnya berdasarkan hadis man nazara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar mentaati Allah, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Perintah di dalam hadis ini memberikan makna al-wujub, wajibnya seorang menjalankan nazarnya. Asaniyah yang kedua dari beberapa dari masail yang disebutkan di sini. Idza sabata kaunuhu ibadatan lillahi fa sarfuhu ila ghairihi syirkun. Apabila nazar tersebut telah ditetapkan di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah hadis yang dibawakan oleh musannif di matan terkait bab ini, beliau menyebutkan fasarfuhu ila ghairihi syirkun, maka memberikan nazar ini untuk selain Allah Azza wa Jalla adalah syirik. Adalah syirik. Nazar itu ibadah. Bila diberikan untuk selain Allah, hukumnya adalah syirik. Siapapun selain Allah tersebut, baik dia wujudkan, tujukan ke tempat, dari tempat-tempat tertentu, saya bernazar demi tempat ini, atau dia wujudkan ke pemakaman, dari pemakaman-pemakaman orang-orang tertentu, saya bernazar untuk makam si fulan. Nah, akan demikian dan demikian. Saya bernazar untuk umi ana, abi ana. Ini juga sama, termasuk syirik. Karena tidak boleh seseorang bernazar untuk selain Allah Azza wa Jal. Karena nazar adalah ibadah. Asalisah yang ketiga, anna nazral ma'siyah la yajuzul wafa'u bihi. Nazar bermaksiat kepada Allah tidak boleh bagi seseorang untuk dia jalankan nazarnya. Itu enggak boleh. Namun tadi kita sebutkan yang wajib baginya adalah membayar kafarah. Dan kafarah yang dia jalankan pada nazarnya tersebut yang tidak dia tunaikan adalah kafarah al-yamin, kafarah sumpah. Kemudian masalah yang berikutnya yang disebutkan oleh musannif, oh ya, ini masalahnya cuma tiga saja ya. Ada tiga masalah terkait bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Tayib, kita sebutkan bab yang setelahnya karena beliau di sini tidak mensyarah bab ini. Kita ikuti apa yang beliau sebutkan. Bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk dari syirik seseorang beristi'adzah selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beristi'adzah meminta perlindungan dari perkara yang dia takutkan tapi bukan kepada Allah, dan meminta perlindungan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dalam keadaan ketakutan manusiawi, ya kan, dia berlindung kepada sesuatu. Namun apabila sekali lagi ketika dia dalam kondisi ketakutan dia berlindung kepada selain Allah Azza wa Jal, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Wajib bagi setiap muslim ketika dia dalam kondisi takut dalam perkara apa saja, takut kepada musuh, takut kepada binatang buas yang ada di dekatnya, takut kepada syaitan. Nah, kepada syaitan, mungkin dia tinggal di tempat yang angker katanya, takut dia. Beristi'adzahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Al-muhim, ketika seorang dihinggapi sesuatu yang menakutkannya, maka dia berlindung. Ketika dia berlindung kepada Allah, jadilah itu termasuk dari ibadah yang dikenal dengan nama istilah isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah ibadah, dan memang demikian sifat seorang mukmin, seorang muslim. Ketika dirinya dalam keadaan mengalami rasa takut, ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Ini menunjukkan kepada kita perbuatan sebagian manusia yang ketika dia takut, dia berlindung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu adalah perbuatan syirik yang dilarang di dalam Al-Islam. Dilarang di dalam Islam. Takut kepada virus corona. Nah, akhirnya dia berlindung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia berlindung kepada makam si fulan, kuburan si fulan, atau dia berlindung kepada penghuni tempat angker yang ada di daerah sini dan di daerah sana, melakukan ritual-ritual mandi kembang di tempat tersebut. Nah, melakukan upaya-upaya katanya menjaga diri dari wabah. Namun ternyata dia berlindung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadilah apa yang dilakukan ternilai sebagai kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan hukum al-Islam. Kita bacakan satu ayat. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah terhadap sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada dirimu, tidak pula bisa memadaratkanmu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Kalau kamu melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya kamu kalau demikian termasuk dari orang-orang yang zalim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila Allah memberikan kepadamu satu kemadaratan, fala kashifa lahu illa hu, tidak ada yang bisa melindungi dirinya dari kemadaratan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat yang beliau sebutkan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Sesungguhnya ada sekelompok manusia yang ia berlindung kepada sekelompok dari bangsa jin sehingga menjadikan mereka semakin bertambah takut. Bukan hilang rasa takutnya, tapi semakin menjadi-jadi rasa takut yang ada di dalam dirinya tersebut. Yang nanti akan disebabkan karena dia berlindung kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. والعفو منكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وتفضلوا حفظكم الله تعالى.